ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih bersama penjelasan dari Mu'alliq tentang hadis yang berkaitan dengan orang yang menjaga salat lima waktu, diberi suatu keutamaan, memiliki ahdun, perjanjian di sisi Allah. Adapun orang yang tidak menjaga lima waktu tersebut, maka tidak ada baginya perjanjian di sisi Allah. Jika Allah mengendaki, Allah menyiksanya, dan jika Allah mengendaki, juga Allah mengampuninya. Hadis ini yang dijadikan pegangan oleh para ulama yang mereka tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Kemudian dari situ orang yang meninggalkan sholat selama tidak mengingkari kewajibannya dan masih meyakini kewajibannya, cuma tidak melakukan karena malas dan semisalnya, tidak kafir dengan landasan hadis ini. Insya'a azzaba wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah mengendaki, Allah menyiksanya, dan jika Allah mengendaki, Allah mengampuninya. Ini bagi orang yang tidak memelihara dan menjaga salat tersebut. Dan makna tidak menjaga dipahami oleh orang yang tidak mengkafirkannya, dipahami ini apa? Kadang bolong. Bimakna tidak menjaga, yakni tidak sempurna lima waktu, tapi kadang bolong-bolong, kadang lubang-lubang, kadang meninggalkan sebagian waktu, kadang melakukannya. Ini waman lam yuhafid lam yakun lahu indallahi ahdun. Barang siapa yang tidak menjaga sholat tersebut, ini lima waktu, tidak menjaga semuanya, maka tidak ada baginya di sisi Allah suatu perjanjian. Maka oleh itu bisa Allah menyiksanya dan bisa juga Allah mengampuninya sesuai dengan kehendaknya. Dari sisi ini, ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas atau semisalnya, ini alasannya. Adapun orang yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena sengaja dan mengetahui kewajibannya, tahu tentang kewajibannya, tahu tentang hukum wajibnya sholat lima waktu tapi meninggalkannya, hadis ini bagi yang mereka yang mensahihkan dijelaskan tentang makna yang dimaksud. Jadi ulama yang lain yang mengatakan tetap kafir bagi mereka yang tidak menjaganya. Dan hadis ini kalau lah sahih menurut mereka, maksudnya dijelaskan sebagaimana yang akan kita lalui dalam ta'liq ini, dalam catatan kaki ini, sekalian juga dalam kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang akan kita baca nanti insyaAllah. Taib. Perhatikan nomor atau mohon halaman 53. Catatan kaki nomor 1 halaman 53 paling bawah. Baris paling bawah, wal hadisu lahu syawahid ukhra. Berkata al-mu'alliq, berkata yang memberikan catatan kaki, wal hadis lahu syawahid ukhra. Hadis yang tadi melalui tariknya siapa? Melalui jalannya Abu Abdurrahman As-Sunabihi dari Ubadah. Hadis yang marfu ini memiliki syawahid yang lain, memiliki apa? Penguat-penguat yang lain. Qad yataqawwa al-hadisu bi majmu'iha. Dengan terkumpulnya beberapa penguat yang dikatakan syahid. Syahid itu adalah, disini maksudnya apa? Ada seorang rawi yang membarengi periwayatan hadis ini ketemu di seorang sahabi. Ada yang mengatakan hal seperti tabi, ada tabi, ada syahid. Yang jelas gampang. Ada yang mengatakan syahid ya tabi, tabi ya syahid. Di sini dikatakan bahwasanya syahid, yakni apa? Sebagai saksi. Al-Muhdiji memiliki penguat Abu Abdurrahman As-Sunabihi. Keduanya mengambil dari Ubadah. Ubadah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada hadis yang lain sebagai penguatnya. Dengan terkumpulnya semua syawahid, hadis ini bisa menjadi kuat. Sehingga naik ke derajat hasan. Sehingga dengan terkumpulnya semua jalan sampai kepada Ubadah, dari Ubadah sampai Rasulullah SAW, maka hadis tadi menjadi naik ke derajat al-hasan. Ini sanadnya hasan. Maka kalau dikatakan hasan, yuhtadzu bihi, dijadikan hujjah dengannya. Artinya layak dijadikan hujjah untuk perkara yang terkait dengan hukum syar'i. Kemudian setelah kita mengatakan tentang hadis ini sanadnya hasan, bagaimana mana yang benar, ini yang akan kita baca. Waqad ajabal ulama an hadzal hadis bi nahwi kalami syaikhina rahimahullah. Ya kan? Setelah hadis tadi dikatakan hasan, ulama telah menjawab. Ulama telah menjawab atas makna hadis yang dipahami oleh pihak yang tidak mengkafirkan. Ulama telah menjawab tentang hadis ini atas pihak yang telah mengambil hadis ini sebagai hujjah tidak kafirnya tarikus shalah. Sebagaimana kalamnya Syekh kami, yakni Syekh bin Bas rahimahullah. Ini perkataannya Muhammad bin Nasir al-Fihri. Siapa mereka dan dari para ulama? Qala al-Imam Muhammad bin Nasir, yakni al-Marwazi. Fi kitabi ta'zimu qadri shalah. Berkata al-Imam Muhammad bin Nasir al-Marwazi dalam kitabnya Ta'dimu Qadri Shalah. Judul kitab Ta'dimu Qadri Shalah. Apa makna ta'dim? Pengagungan, pemuliaan. Apa? Qadri Shalahnya apa? Nilai salat. Jilid kedua, halaman 968. Qauluhu yani qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu yani qaulu Rasul. Kenapa? Karena di sini marfu. Kata Ubadah, kata rawi marfu'an. Qaulu yani qaulu Rasul walam baman lam ya'ti bihinna. Baman lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak melakukan seluruhnya salat lima waktu. Innama yaqau ma'nahu ala anna lam ya'ti bihinna alal kamal. Ini bagi yang mengkafirkan mengatakan walam baman lam ya'ti bihinna, yakni hanyasanya maknanya adalah orang yang tidak mendatangkan salat tadi lima waktu tadi di atas segi yang sempurna. Bimakna melakukan lima waktu cuma tidak sempurna. Mungkin sebagian apa kewajiban-kewajiban salat terkait dengan masalah waktu ataupun apa gerakan-gerakan dalam sholat ini kurang sempurna. Innam atabhinna naqisatin min hukukihinna nuksonan la yubtiluhunna. Waman lam ya'ti bihinna waman lam yuhafid alaihinna. Terlalu kan? Yang tidak menjaga lima waktu tadi hanya saja melakukan semuanya cuma naqisat, yakni bentuknya apa? Tidak sempurna. Naqisatin min huquqihinna, hak-hak salat tadi tidak disempurnakan dalam pelaksanaannya, kekurangan yang tidak membatalkannya. Suatu sifat kurang dalam pelaksanaan salat tapi tidak sampai membatalkannya. Hukum di sini ya Bu Abu Ubaidillah. Ayo, jadi terlah kesimpulan melakukan sholat maghrib. Tapi dalam pelaksanaannya taruhlah apa? Kurang sempurna. Dan kurang sempurna ini bukan sebagai pembatal. Nah. Tsumma dzakara riwayah al-mufassilah bil lafdz. Nah, tsumma yakni dzakara filenya siapa? Siapa filenya? Tsumma dzakara man ila dzakara? Aywa al-Imam Muhammad bin Nasr. Kemudian al-Imam Muhammad bin Nasr dalam kitab beliau menyebutkan riwayat yang memerinci. Bilafat wa man ja'a bihinna wa qad intaqasa min haqqihinna syai'an ja'a wa laysa lahu indallahi ahdun. Perincian yang sebagai penjelasan adalah lafat ini wa man ja'a bihinna. Barang siapa yang datang dengan membawa 5 waktu salat tadi dilakukan seluruhnya, waqot intak oso, tapi dia telah mengurangi sesuatu dari haknya sholat 5 waktu tadi, maka datang kepada Allah nanti tidak memiliki perjanjian di sisi Allah. Inilah yang dikatakan apa? Riwayat yang memerinci maksud hadis tadi yang dikatakan apa? Walam yuhafid. Nah, walam yuhafid, waman lam yuhafid lam yakun lahu indallahi ahdun insya'ah Allahu wa insya'a ghafara lahu. Ini bagi pihak ahlul ilm yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja setelah mengetahui hukum wajibnya. Kalau orang yang enggak tahu hukum wajibnya ya beda. Artinya orang masuk Islam belum tahu tentang hukum wajibnya salat. Ini hukumnya beda karena dia enggak tahu. Belum sampai kepadanya. Ya kan? Ini adalah dibawa kepada orang yang tahu tentang hukum sholat, ya kan? Atau orang yang masuk Islam pagi setelah subuh sebelum duhur meninggal, maka bukankah kafir? Kenapa? Karena belum tahu hukumnya, tapi belum masuk waktu. Terlama pagi-pagi masuk Islam, dia mengatakan saya Muslim. Dengan sebab-sebab tertentu dia cinta dengan Islam, ingin masuk Islam. Ataupun tobat dari kekufuran. Perkara-perkara yang lain yang akan kufur. Kemudian sebelum masuk waktu mati. Mabum? Nah, atau pingsan. Sehingga gak bisa melakukan. Ketika sadar dari pingsan, mati sebelum masuk waktu yang lain belum sempat melakukannya. Maka hukumnya tidak dikatakan kafir. Mau di sini? Ini bagi yang mengkafirkan, pihak yang mengkafirkan. Karena ulama telah berselisih dalam perkara ini sejak dulu sampai hari kita ini. Baik, kita lanjutkan. Qala man qail, siapa yang berkata? Al-Imam Ahmad bin Nasr. Fa akhbara yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan annahu ata bihinna naqisatin min huquqihinna. Maka Rasulullah memberitakan bahwasanya orang tadi melakukan salat 5 waktu tadi tapi dalam keadaan naqisat, kurang sempurna dari hak-haknya, tidak dipenuhi hak-hak salat, tidak dipenuhi. Dan tentunya ya kan? Tentunya seorang kadang ya demikian, mungkin hak rukuk kurang begitu tuma'nina, hak sujud dan yang semisalnya, tapi tidak sampai membatalkannya. Qala wa min huquqi as-salah alaikal man qail al-imam Ahmad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah ta'ala qala wa min huquqi as-salah at-taharatu min al-ahdas. Di antara hak salat adalah apa? Bersuci dari apa? Dari hadas. Seperti orang yang melakukan sholat pakaiannya najis. Sekarang orang yang melakukan sholat pakaiannya najis, apakah batal sholatnya? Ulama berselisih. Sengaja ataupun tidak sengaja, tidak batal bagi orang yang mengatakan apa? Bahwasanya apa? Pakaian najis bukan rukun, pakaian suci bukan rukun sholat. Pakaian suci bukan rukun sholat, tapi kewajiban sholat. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat sandalnya apa? Dilepas. Ya kan? Para sahabat pun melepas. Ketika selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kenapa kalian melepas?" "Karena saya kami berjalan engkau wahai Rasulullah melepas." Kata Rasulullah sebenarnya dalam sandalku ada najis. Dari situ Rasulullah tidak mengulangi salatnya. Kalau lah sucinya pakaian itu sebagai rukun atau sebagai syarat saya salat, tentunya akan mengulangi. Mabuk. Akan mengulangi. Berhubung karena tidak mengulangi, maka sebagian ulama merojekan bahwasanya ya kan, bersihnya pakaian dari najis bukan syarat saya salat, tapi kewajiban. Maka kalau itu diterjang dengan sengaja tidak batal, tapi dosa. Apa ini? Kalau orang yang tahu salatnya kena najis, kena kencing gitu, pakaiannya, tetap salat baik, wis sengaja. Dosa dia. Tapi salatnya tidak batal. Kenapa? Karena bukan syarat. Karena yang membatalkan adalah apa? Di antaranya syarat yang ditinggalkan dengan sengaja. Atau ditinggalkan karena lupa. Syarat itu pembatal sholat tinggalkan karena sengaja ataupun lupa. Seperti lupa tidak wudhu. Lupa wudhu kemudian dia sholat. Tahu. Ingat. Bahwasanya dia belum wudhu. Lanjut terus, sholatnya batal. Atau setelah salam baru ingat. Masih dalam waktu, maka wajib mengulang. Mabum ini? Nah itu namanya syarat. Demikian kalau dikatakan bahwasanya sucinya pakaian dari najis dikatakan syarat sahnya salat, tentunya harusnya lupa ataupun sengaja batal. Dari situ Rasulullah SAW tidak mengulangi dari takbiratul ihram, bahkan melanjutkan, cuma dilepas langsung lanjut. Berarti tidak apa? Hah? Ayo. Nah, tengah-tengah salat. Dari situ Rasulullah lanjut saja, berarti tidak syarat. Nah, ini yang rajih insya Allah dari pendapat yang ada dalam perkara ini. Maka itu diantara hak-hak sholat adalah toharatu at-toharatu minal ahdats, suci dari najis. Wa toharatu siyab allati tusalla fiha, sucinya pakaian yang dipakai untuk sholat. Ini diantara hak-haknya sholat. Wa toharatul biqa, wa toharatul biqa allati tusalla alaiha. Taharul biqa artinya apa? Sucinya tempat. Biqa'un buk'atun mufrad, biqa'un jamak. Dan sucinya tempat yang digunakan untuk salat. Ini diantara hak-hak salat. Sucinya dari hadas. Sucinya pakaian yang dipakai untuk salat. Sucinya tempat yang digunakan untuk salat. Di atasnya. Wal muhafadzu ala mawaqitiha allati kana yuhafidu alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu radhiyallahu anhum. Di antara hak salat adalah juga apa? Muhafadzu, memperhatikan, menjaga waktu-waktu yang dulu Rasulullah menjaganya bersama para dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menjaga waktu dan juga para sahabatnya menjaga waktu, itu termasuk muhafadzu ala mawaqitiha. Bagaimana menjaga waktu? Tidak boleh mendahului waktu, tidak boleh lewat daripada waktu. Bahkan memperhatikan waktu yang paling afdal adalah di awal, di awalnya kecuali salat-salat seperti salat isya. Salat isya afdalnya apa? Di akhir. Ngapun? Salat isya afdalnya di akhir. Dan akhirnya, akhir salat isya adalah kapan? Tengah malam, ewa. Itu yang rajih. Akhir salat isya adalah tengah malam, bukan sampai subuh. Memang juga ada ulama yang mengatakan sampai subuh, tapi mendapat tadi lemah karena mengkhususkannya. Di antara haknya salat adalah khusyuk fiha. Di antara haknya salat adalah khusyuk fiha. Inilah yang tidak dipenuhi. Inilah yang tidak dipenuhi. Mantar kalil tifat wal abs. Atau mentar kil apa mentar kal iltifat wal abs atau apa mentar kil iltifat wal abs diantaranya apa Salat yang perlu dijaga dan antara haknya apa? Tidak nolah-noleh. Tidak al-abas. Abas ini apa? Abas. Pakai sak. Al-abas ini apa? Perbuatan yang sia-sia seperti kadang-kadang main-main apanya? Rambutnya. Kadang salat itu gini. Ada yang gini-gini seterus ini. Ada yang bersyukur, ada yang apa, membenahi apa? Apanya ini? Serbanya gini, ini, ini. Jadi, kadang kita melihat orang salat itu kayak katelan. Nah, kayak kena rawi. Nah, seperti itu. Ada, nah, termasuk apa? Termasuk abas. Wa hadisin nafs. Hadisin nafs apa? Bisikan hati, bisikan jiwa. Bisikan jiwa ini yang dikatakan sebagai cedera dalam surat adalah istirsal, terus menerus. Kalau bisikan jiwa, mana bisa berhenti? Enggak bisa, lepas manusia. Semua enggak boleh istirsal, enggak boleh terus. Nah, ketika ada ya langsung diupayakan untuk dibatalkan. Wa tarkil fikrah fima laysa min amri shalah, meninggalkan berpikir dalam perkara yang bukan termasuk urusan sholat. Ini termasuk haknya sholat. Wahdatul qalb termasuk haknya sholat adalah termasuk haknya sholat, yaitu ihdarul qalb, menghadirkan hati. Ahdara yuhdiru ihdaron, hati yang hadir. Ihdarul qalb, hati yang hadir. Udah salah, setuju. Nah, taib, hati yang hadir. Mustigholuhu bima yakra'u wa yakulu bilisan istighol. Istighol-nya apa? Di antaranya apa? Memahami apa yang dibaca dan apa yang diucapkan dengan lisannya. Kadang seorang itu mengucapkan dalam lisan apa yang dibaca, tapi apa? Lepas, tapi kerana ini kono-kono, ini ngurusi anak, ini dagangan, ini apa. Kita lihat sesuatu, entek, sak bungkus, orang duitnya. Tempe ini, aku digawa uang, aku tidak dibayari. Itu namanya apa? Masuk tapi alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, Rahim. Tapi apa? Pikirin aku no. Tapi aman. Siran. Ini soya, ini apa? Ini lombok. Ini kacang, sapi. Sembarang bangunan rumari. Itu namanya apa? Tidak sip, tidak menyibukkan hatinya dengan apa yang dibaca oleh lisannya. Dan di antara haknya adalah itmamur ruku wa sujud. Itmam atamma yutimmu itmaman, apa? Menyempurnakan ruku dan sujud termasuk haknya salat. Faman ata bidzalika kullihi kamilan alama umira bihi fa walladzi lahu al-ahdu indallahi ta'ala. Maka barang siapa yang mendatangkan dengan seluruhnya tadi, dengan keadaan sempurna, di atas apa yang dia telah diperintah dengannya, maka dialah orang yang dapat perjanjian di sisi Allah. Apa perjanjiannya? Bi'ayyudkhilahu al-jannah. Dimasukkan surga ini perjanjiannya. Wa man atabihinna lam yatrukhunna waqad intaqasa min hukukihinna say'an fawaladilla ahdalahu indallah ta'ala. Insya'Allah wa insya'Allah farolahu. Barang siapa yang meninggalkannya, barang siapa yang baman atabihina, dan barang siapa melaksanakan semuanya selama lima waktu tadi dan tidak meninggalkannya sama sekali, tapi sungguh dia telah mengurangi sesuatu dari hak-hak sholat tadi, maka dialah orang yang tidak punya perjanjian di sisi Allah Ta'ala. Karena enggak punya perjanjian, jika Allah mengendaki ya Allah siksa, dan jika Allah mengendaki ya Allah ampuni. Fada ba'idus sabah manalladzi yatruku wa aslan la yusalliha. Inilah yang sangat jauh penyerupaannya dari orang yang meninggalkan seluruhnya, atau tidak dari orang yang meninggalkannya, ya kan, yang tidak salat sama sekali. Itu siapa? Ini adalah apa? Jauh kemiripan dari orang yang meninggalkan sholat dan tidak melakukannya. Maksud di sini? Wa pada ba'idus syabah. Apa maksud syabah? atau sibihi serupa. Ini adalah jauh dari kemiripan dengan orang yang atau dari orang yang meninggalkannya dan tidak melakukannya. Maafkan di sini. Orang yang tidak melakukannya bagaimana dikatakan tentang kesesaian? Enggak melakukan, ya mengurangi kabeh bres orang sesuatu yang tinggalkan tapi bres ditinggal, no orang sujud, orang rukuk, orang takbir, orang koblas, maka bukan apa entah kosong sayan, kenapa karena sebagai lafadznya entah kosong sayan, ini dibawa kepada melaksanakan tapi melakukan tapi apa tidak memenuhi haknya yang tadi telah disebutkan beberapa contoh tentang haknya sholat. Faiz. Tapi perhatikan. Wa qala al-Imam al-Qassab fi nukatil Quran. Nukatil Quran. Nukatun jamak dari kata nukta. Nukat. Nukatil Quran. Nukta jamaknya nukatun, subhah jamaknya subahun. Nah seperti itu, nanti tadi kamu siapa makna nukta menukta poin-poin seperti nukat ada dalam syarah mustalah dan nukat jilid 1 halaman 489. Imam Qassab mengatakan dalam kitabnya Nukatil Quran, innama huwa tarku khusu'iha wa itmamu ruku'iha wa sujudiha la'annahu tarakaha falam yusalliha. Hadis tadi dikatakan hanya saja maksudnya meninggalkan khusu'nya dan menyempurnakan ruku'nya dan sujudnya, bukan meninggalkan sholat dan tidak melakukannya. Intaqasa syai'an tadi maknanya meninggalkan khusyuknya, menyempurnakan rukuk dan sujudnya, bukan meninggalkan sholat dan tidak melakukannya. Bukan itu. Apa ya kuah? Ini pihak yang mengkafirkan tariku sholat, demikian menafsirkan hadis tadi. Setelah dikatakan hasanatnya hasan. Wa qala al-Imam Ibnu Taimiyah fil Iman al-Awsat, berkata al-Imam Ibnu Taimiyah dalam Iman al-Awsat, nama kitab Al-Imanul Awsat, nama kitab Subhami Awa Senin Wasitin halaman 162. Qala fa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama adkhala tahtal masyi'a man lam yuhafid 'alaiha laman tarakaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyasanya memasukkan di bawah kehendaknya dia Allah orang yang tidak menjaganya, bukan orang yang meninggalkannya. Nah, jadi yang tidak menjaganya ini yang masih dapat jaminan insya'a azaba wa insya'a ghafara lahu, bukan orang yang meninggalkannya. Laman taroka, bukan orang yang meninggalkannya. Wa nafyul muhafadzah yaqtadi annahum shallaw wa lam yuhafidu 'alaiha. Perhatikan di sini Ibnu Taimiyah menegaskan wa nafyul muhafadzah, peniadaan menjaga, tidak menjaga, menuntut kalimat tidak menjaga menuntut bahwasanya mereka shallaw salat. Wa lam yuhafidu 'ala, akan tapi walaupun salat mereka tidak menjaga. Artinya apa? Tidak diperhatikan poin-poin sholat tadi dari sisi gerakan dari awal takbir sampai salam. Ada beberapa perkara yang tercederai tapi bukan batal. Ini maksudnya. Maka oleh itu dikatakan walaitana wal man lam yusolli. Maka oleh itu nafyul muhafadzah tidaklah mencakup orang yang tidak sholat. Beda. Orang yang tidak sholat bukan dikatakan nafyul muhafadzah, meniadakan penjagaan. Tapi tidak menjaga maknanya tetap mereka sholat, tapi tidak menjaga tentang hak-haknya. Bukan orang yang tidak sholat sama sekali. Waqala, dan juga berkata beliau rahmat Allah mutemia dalam halaman 124 dalam kitab Iman Awsat. Wabihada yadharu annal ihtijaj bidhalika ala anna tarika salati la yakfur hujjatun do'ifatun. Maka dengan penjelasan ini nampak jelas bahwasanya berhujjah dengan hadis tadi bahwasanya tariku sholat, orang yang menjalankan sholat tidak kafir, ini adalah hujjah yang lemah. Orang yang menjalankan sholat tidak kafir dengan alasan tadi, hujjah yang lemah. Lakinu yadul ala anna tarikal muhafadah la yakfur. Tapi hadis tadi menunjukkan orang yang tidak menjaga sholat tidak kafir. Maknanya tidak menjaga kewajiban ataupun hak-haknya, tetap melakukannya. Nah, itu tidak kafir. Fa idza shallaha ba'dal waqti lam yakfur, maka bila dia salat setelah waktu maka tidak kafir. Nah. Wa liyadza ja'at bil umara alladziina yu'akhiruna sholata an waqtiha, maka kalau ini datang dalam perkaranya dalam masalah para penguasa yang mereka mentakhirkan sholat dari waktunya. Kila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, ala nuqatiluhum, amat sengantuk, ceklup. Apa mana ala nuqatiluhum? Tidakkah kami memenangi mereka karena mereka mentaatkan sholat? Qala, lah, kata Nabi, jangan, tidak. Ma sholaw, selama mereka sholat jangan diperangi. Nah, dari sini bahwasanya penguasa yang meninggalkan sholat boleh diberontak gitu. Kalau mentakhirkan tidak boleh diberontak selama mereka masih sholat. Ini berarti sampai walaupun di luar waktu, kata beliau. Dan akan datang penjelasan lebih luas tentang penguasa boleh diberontak ketika meninggalkan sholat. Itu hukum. Adapun pelaksanaan hukum tadi terkait dengan mafsadah dan maslahah. Katanya nanti maksud mengatakan boleh merontak penguasa karena enggak sholat. Itu hukum. Cuma kapan pelaksanaannya terkait dengan masalah apa? Maslahah dan mafsadah terkait dengan darahnya kaum muslimin, bukan kok kemudian langsung gebrak saja. Nah, mafhum ya, Pak? Nanti karena orang yang menukil dari omongan kita nanti ada karena orang cari celah untuk makna yang negatif, kesempatan dalam kesempitan. Nah itu. Apa? Apa bersalah? Kesempatan dalam kesempitan. Nah, tapi karena kalau kita cari-cari akhirnya apa? Kecepit sendiri. Baik. Untur kasful giyahabil zolam libni sahman. Lihat kitab namanya apa? Kasfu giyahabil zolam libni sahman. Sabha khamsawakum sin. Halaman 55. Ini dari ulama Saudi Arabia. Ibnu Sahman. Termasuk a'imatul dakwah. Termasuk satu di antara a'imatul dakwah, imam-imam dakwah yang melanjutkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Baik. Ini akhir dari ta'liq yang dibawakan oleh Al-Fihri rahimahullah taala dalam masalah kita ini. Dalam menjelaskan hadis tadi, man hafadha 'alaihi kana lahu ahadun indallahi. Indallahi kana lahu indallahi ahadun. Siapa yang menjaga atas lima waktu tadi, maka punya perjanjian di sisi Allah. Barang siapa yang tidak menjaga, tidak ada baginya di sisi Allah satu perjanjian. Jika Allah menghendaki disiksa, dan jika tidak menghendaki jika Allah menghendaki diampuni, dan jika Allah menghendaki diampuni. Ini makna tadi yang telah dijelaskan. Kemudian kita akan mengikuti penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang makna hadis tadi. Wa qala anil hadis fi maudin akhar, anil hadis. Alif lam untuk apa ini maknanya? Lil ahad, ini hadis tadi. Wa qala anil hadis, dan beliau Syekh bin Bas berkata tentang hadis, hadis tadi yang dibicarakan. Hadis mana? Man hafadu alaihinna kana lahu indallahi ahdun ila akhirih. Kata beliau, lakinnal hadis fihi mukhtiji. Hadza ma huwa ma'rufun fi thiqah. Man hafadu alaihinna kana lahu indallahi ahdun. Wa man lam yahfid lam yakun lahu indallahi ahdun. Insya'Allah wa insya'Allah ghafara lahu. Hadis ini, kata Syekh bin Bas, ada seorang rawi namanya al-mukhtiji. Hadza ma huwa ma'rufun, hadza ma huwa ma'rufun fi thiqah. Orang ini tidaklah terkenal dengan thiqah. Thiqah yakni maqbulu riwayah, riwayah yang diterima enggak terkenal. Walau sahih, jikalaulah hadis ini sahih, lam yakun fi hujjah, enggak ada hujjah pada hadis ini. Kenapa li anal ahaditsa sahihat wadihatun fi kufri tarikis shalah? Alasan Syekh bin Bas, kenapa enggak ada hujjah kalau la sahih? Karena ada hadis yang sahih gamblang tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Artinya hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sudah enggak ada lagi komentar tentang sanadnya, hadis tersebut gamblang wele-wele tentang kafirnya tariku sholat. Wadihatun. Mabum? Maka oleh itu, fayuhtamalu. Fayuhtamalu, maka hadis tadi ada ihtimal, ada kemungkinan anna hadza kana qabla dzalik, yakni sebelum datangnya penegasan dari Nabi dengan sanad yang sahih tentang kafirnya tariku sholat. Hadis tadi ada ihtimal, ada kemungkinan dulu sebelum penegasan dari Nabi tentang kafirnya orang meninggalkan sholat. Qabla ya'lama Nabi sallallahu alaihi wasallam kufrahu law sahha, sebelum Nabi mengatakan tentang kekufuran tariku sholat, jikalaulah sahih. Ini penjelasan dari Syekh bin Bas. Apa? Kalaulah sahih hadis tadi, sebelum Nabi mengatakan tentang kufurnya orang yang tadi meninggalkan sholat. Nah, ini jikalau sahih. Dinukil dari durusun ba'da sholatil maghrib wal isya, daras-daras yang dilakukan oleh Syekh bin Bas setelah sholat maghrib dan sholat isya, kaset nomor 84 bagian B, serta awalnya tasjilat takwa. Apa tasjilat itu? Audio rekaman studio, audio studio rekaman takwa namanya. Waqala aidan, berkata juga Syekh bin Bas, ana qad tatabatu hadzal khabar fi ma madha. Kata Syekh bin Bas, aku telah meneliti khabar ini, yakni hadis ini. Hadis yang ada namanya siapa? Mukhtiji. Aku telah meneliti khabar ini fi ma madha, dalam waktu yang telah lalu. Fi ma madha. Fi ma madha ini fi ma pada waktu yang telah lalu. Wa ra'aitu ghayra salihin lil hujjah, dan aku mendapati hadis ini tidak layak untuk hujjah. Hadis mana? Hadis tadi mana hafadha alaihina tadi. Maksudnya secara sanadnya tidak layak. Lihat nomor 1 tentang kaki min syarhi sunan Nasa'i bi tartibil ajami. Jadi Syekh bin Bas memiliki syarah juga, syarah sunan Nasa'i, ya kan? Baik. Wa qala wa hadha hadisun dha'ifun la yasah. Juga beliau Syekh bin Bas bilang, hadis tadi yang dikatakan ada mukhtiji tadi, hadis yang dhaif, tidak sahih. Tidak Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa law sahha wa mahmulun 'ala man hafadha 'alaiha. Walakin ata bisya'in minan nakes, jika dan jika law sahih, atau saya bin Bas, maka ini dibawa kepada makna orang yang menjaga waktu lima, menjaga lima waktu, tapi datang dengan sesuatu ada sisi kekurangannya, melaksanaannya ada sisi kurang dari hak-haknya, yaitu apa? Seperti min syatin nakri hilaha ba'dal ahyan. Apa makna naker? Kadang sisi kurangnya itu dari sisi apa? Naker. Tahu naker itu ayam yang dikatakan celup celup celup. Terus semua. Ayam mato. Jadi sujudnya, rukuknya itu apa? Penculat penculit. Nah, kalau orang sekian mengatakan koyok ginjeng cewok. Anda tahu ginjeng cewok? Kesapung lu. Yo, kita orang sekian namai itu bukan minum tapi apa? Ginjeng. Ginjeng istinja. Ya minum tahu enggak tahu kini. Kini di atas air itu tahu? Nah, kalau orang sekian mendapati orang salat yang begitu ngebut, katanya apa? Salat apa ya ginjeng cewok. Tahu ginjeng? Ginjeng cap, ha? Capung ya wah. Nah, bahasa Arabnya di sini min jati nakri seperti ayam mamato ngebut. Nah, kadang sebagian waktunya demi itu seperti ataupun beberapa perkara yang dia itu mencerdainya dalam serta dilatat sya'alu fi hukmi tarikin. Orang tadi tetap melakukan tapi bukan termasuk orang yang meninggalkannya, bukan termasuk hukum orang yang meninggalkan sholat tersebut. Nah, paham ya kawan? Nah, kadang seorang sholat pakaiannya lepis melepet. Nah, sholat. Ya kan ketika rukuk dan sujud, setelah dalamnya apa? Mongop, nelongop mulu, jeplak, SMS. Ayo. Tuti, metu saiti. Nah itu. Paham? Paham? Tuti, metu? Metu saiti. Ada seperti itu. Ya kan? Dalam hati apa? Kurang sempurna. Kita katakan sholatnya sah. Kita seorang itu musbil dalam sholatnya. Sholatnya musbil, pakainya musbil. Nah. Dan banyak seperti itu perkara-perkara yang sifatnya hanya salat tidak dipenuhi. Baik, waktunya habis. Ewa. Lagi nyanyi-nyanyi. Ih, terus. Terus saya dengar. Baik, ya, kalau perhatikan. Wa qala wa yaridu wa yuraddu ala alladziina yaqulun wa yuraddu. Dibantah. Berkata saya bintas wa yuraddu ala alladziina yaqulun dan dibantah atas orang-orang dan bantah atas orang-orang yang bilang layak puru tarikus sholat bikul misalam benar rujul wa benar kufri wa syirki tarikus sholat wa yuruddu ala lanya kulun. Nah, itu pun wa yuruddu. Jadi bantah atas dan bantah atas orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang bukan sholat yaitu dengan wa yuraddu biqaulin nabi begitu. Ala alladziina yaqulun la yakfuru tarikus shalah. Dan diberan bantahan atas orang-orang yang bilang tidak kafir orang yang meninggalkan salat. Apa bantahnya dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa sabdanya? Bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah. Rawi Muslim bi sahih. Antara seseorang dan antara kufur dan syirik adalah meninggalkan sholat. Kapan meninggalkan sholat maka jatuh kepada kekufuran dan jatuh kepada kesyirikan. Ini bantahannya. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalatu faman taraka faqad kafara. Juga Nabi bilang ini juga bantahannya terhadap orang yang mereka tidak mengkafirkan tarikus sholat. Kata Syekh bin Baz, satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah as-salat. Maka siapa saja yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Dan juga Rasul bilang, wa yaqul, Rasul bilang, ra'sul amri al-islam. Wa amuduhu as-salatu. Ra'sul amri, poros urusan ini adalah al-islam. Dan tiangnya, pilarnya adalah as-salat. Fa'idha waqa'al amud saqatatil khaymah. Kata Syekh bin Baz, dan apabila tiang itu sudah jatuh, maka tenda ambruk. Al-khaymah idha saqata amudha tasqutu amta'au tabqa. Kata Syekh bin Baz, itu tenda. Jika tiangnya jatuh, tetap berdiri tenda tadi ataupun gugur atau tetap berdiri. Sahabatnya Amruk. Nah, ini beliau mengatakannya. Jadi dikatakan apa maksudnya? Salat adalah tiang agama. Ya kan? Tiang Islam. Kalau tiangnya rusak, maka agamanya ambruk. Ibaratnya apa? Khaimah. Khaimah tempat tenda. Kita bilang kemah-kemah itu. Tentu? Kemah. Tema kita bilangnya apa? Bukan khaimah tapi kemah. Nah, itu bahasa Arab khaimah. Apabila tiangnya ambruk, apakah tiangnya jatuh? Apakah ambruk khaimah tadi? Atau tetap berdiri? Pasti siapanya ambruk. Fasai unturika amuduhu layabqa bal yaskut. Maka sesuatu jika ditinggalkan tiangnya pasti tidak akan yabqa, tidak akan ada, bahkan enggak akan tetap, bahkan ambruk. Fabaitun sakata amuduhu layabqa, rumah yang tiangnya jatuh apa tetap berdiri? Mayabqa albait, kita sakata amuduhu, enggak akan rumah itu akan tetap bentuk rumah apabila tiangnya ambruk. Nah, itu. Wa qala bi madin akhar wa amuduhu al-akbar